إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada serta para ikhwah maupun akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan yang diberikan-Nya kepada kita semua untuk kita berusaha mengenal, berusaha memahami dan mengamalkan pemahaman Islam yang benar berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan taufiknya kepada kita untuk kita mau mengenal dan mengusahakan bisa mengikuti manhaj salaf, menjadi orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan kebaikan dalam pemahaman dan pengamalan mereka. Yang dengan sebab inilah kita berusaha mengenal pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan manhaj, metode pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, yang saat ini kita akan lanjutkan insyaallah kajian rutin kita membahas kitab ini, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya, yang sejati. Kitab yang ditulis oleh guru kita Asy-Syeikh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala. Alhamdulillah, sudah banyak pembahasan yang kita lewati di dalam kitab ini ya, yang menjelaskan tentang apa makna manhaj salaf yang sesungguhnya, bagaimana agar kita benar-benar bisa mempraktekkan manhaj ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian bagaimana menyelamatkan diri dari berbagai macam penyimpangan yang akan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti syaitan akan berusaha untuk menggoda manusia agar merasa pemahaman salaf ini mungkin dianggap tidak cukup atau ketinggalan zaman, sehingga seorang hamba akan berpikir untuk mencari yang lain, apalagi ketika menyaksikan keadaan mayoritas manusia yang lebih suka mengikuti pemahaman-pemahaman yang lain. Yang ini menjadikan orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini, manhaj yang benar ini di akhir zaman, tentu jumlah mereka semakin semakin sedikit, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang guroba, orang-orang yang asing. Taib barakallahu fikum. Kaum muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Saat ini kita akan melanjutkan kembali membahas penjelasan yang dicantumkan di dalam kitab ini. Kita masih di judul Ba'dul Qawaidi fil Manhaj Salafi, beberapa kaidah penting di dalam manhaj salaf. Ingat, pembahasan masalah kaidah-kaidah seperti ini berhubungan dengan memahami dalil. Kalau orang yang sudah salah faham saja dalam masalah kaidah dasar, maka bisa dipastikan dalam semua pemahamannya terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah, dia akan salah. Kalau sudah salah, dia akan keliru dalam mempraktikannya. Maka ini yang menjauhkan sebagian orang dari pemahaman yang benar, karena tidak faham, tidak berusaha mempelajarinya. Tapi ketika mempraktikannya, mereka mempraktikkan hanya dengan memperturutkan keinginan hawa nafsu semata-mata. Baik, beberapa kaidah sudah kita ambil sampai kaidah yang keempat. Sekarang kita masuki kaidah yang kelima. Khamisan. Kaidah yang kelima. Qaidatu annal ahkamal usuliyata wal furu'iyata la tatimmu illa bi amrayni huma wujudu syarti wantifa'ul mawani'. Kaidah penting dalam manhaj salaf yang ini akan semakin jelas ya, menunjukkan kepada kita kenapa orang salah mempraktekkan sebagian dalil-dalil padahal dalilnya sahih, tapi ketika dipraktekkan keliru dan menyimpang. Berhubungan dengan salah satu di antaranya adalah kaidah ini, kaidah penting bahwa hukum-hukum di dalam Islam, baik itu yang bersifat usul, dasar-dasar agama, landasan agama, maupun yang bersifat furu, cabang-cabang agama, yakni masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah atau masalah-masalah yang berhubungan dengan cabang-cabang agama yang lainnya, ini la tatimmu, tidak akan bisa diterapkan. Penerapan hukum ini tidak akan bisa diterapkan kecuali dengan adanya dua perkara, kecuali terwujud dua hal ini. Adanya dua perkara ini, yaitu apa? Wujudu syuruti, terpenuhinya syarat-syarat. Dan yang kedua, intifa'ul mawani', hilangnya penghalang-penghalang. Maksudnya, ada dalil yang menetapkan satu hukum. Misalnya ada dalil yang menyebutkan barang siapa yang melakukan perbuatan ini atau perbuatan itu, maka dia kafir, maka dia keluar dari Islam dan seterusnya. Ini adalah satu hukum dalam Islam, dalilnya jelas. Ketika dipraktikkan, kata para ulama, untuk menerapkan kaidah ini harus mempertimbangkan dua hal tadi. Orang yang melakukan perbuatan yang sudah jelas tadi dalilnya dihukumi kafir misalnya, kita harus melihat orang tersebut apakah terpenuhi pada dirinya syarat-syarat ya, bahwa dia mengucapkan hal tersebut benar-benar dia tahu hukumnya bahwa itu adalah kufur. Kemudian hilang penghalang-penghalang pada dirinya, dia tidak mentakwilkannya. Atau mungkin karena dia adalah orang yang jahil, baru masuk Islam, belum paham tentang masalah ini. Harus terpenuhi dua syarat ini, kita pastikan ada pada dirinya, atau paling tidak ghalabatu dzon, kemungkinan besar terpenuhi pada dirinya, baru kita bisa menjatuhkan hukum yang disebutkan di dalam dalil tersebut. Coba antum perhatikan. Agama Islam Tidak hanya sekedar kita mendengarkan dalil berarti kita langsung bisa praktekkan untuk perorangan. Ini akibat dari tidak belajar dalil. Tidak kembali kepada pemahaman para ulama salaf dalam memahami dalil. Kita lihat penjelasan tentang kaidah ini. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, wa hadha aslun 'azimun fi jami'i ahkami syar'i sawa'an kanat usulan am furu'an la budda min wujudi syurutiha wa intifa'i mawani'iha. Kata beliau, kata Syekh Abdul Salam hafizahullah ta'ala, ini merupakan satu landasan yang sangat agung, prinsip dasar yang sangat penting dalam semua hukum syariat, baik itu yang berhubungan dengan pokok-pokok agama, landasan utama agama ataupun cabang-cabang agama, harus terwujud padanya syarat-syarat dan diyakini hilangnya penghalang-penghalang. Falau wujida syartu lakin kana hunaka mani'un lam yasihhal hukum. Kalau misalnya diketahui pada satu, pada orang tertentu misalnya, terpenuhi padanya syarat-syarat untuk dihukumi dengan hukum tersebut, tapi didapati ada penghalang yang menghalanginya, maka tidak bisa diterapkan hukum tadi. Min dhalika masalan, contoh diantaranya, kata beliau, ayatul wa'idi fi haqqi man irtakaba umuran muharramatan fahuwa ahlun lima ja'a fihi nusus lima ja'a fi nususi minal wa'idi walakin qad yakunu hunaka mani'un yamna'u minal iqabi kattawbati aw istighfaril mu'minin aw il masaibi aw ghairi dhalika min mukaffiratiz dhunub. Contohnya, ketika kita membaca ayat-ayat atau hadis-hadis tentang ancaman, barang siapa yang melakukan ini maka masuk ke dalam neraka, barang siapa yang melakukan ini maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya dengan azab ini azab itu. Ya. Ini ayat-ayat dan hadis-hadis yang bersifat ancaman. Ancaman misalnya pada diri orang yang melakukan satu perkara yang diharamkan di dalam Islam. Maka orang ini kita katakan, dialah yang diancam dengan dalil-dalil tersebut yang pantas untuk mendapatkan ancaman yang terdapat di dalam dalil-dalil tersebut. Tetapi, apakah kita pastikan dia kena azab tadi? Karena dia telah melakukannya, maka pasti di akhirat dia akan ditimpakan padanya azab tersebut yang diancamkan tadi. Belum tentu, ya. Kata beliau, akan tetapi mungkin saja pada diri orang ini ada penghalang sehingga tidak kena hukuman tadi. Misalnya apa? Ternyata dia bertobat. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, apakah akan kena azab Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang dilakukannya? Jawabannya tidak. At-taubatu tajubbu ma qablaha, kata Rasulullah SAW. Taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, taubat yang sungguh-sungguh. Di dalam hadis hasan riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Maka ancaman tadi tidak berlaku karena terhalangi dengan apa? Dia bertobat. Atau misalnya istighfarul mu'minin, dia ikut mendapatkan permohonan ampun dari orang-orang yang beriman, dia mendapatkan bagian kebaikannya. Awil masaib, atau mungkin ada musibah-musibah yang menimpa dia, dia bersabar sehingga menjadi penggugur dosa-dosanya. Au ghairi dzalika min mukaffiratiz dzunub, atau perkara-perkara yang lain dari hal-hal yang bisa menggugurkan dosa. Ya, maka kita perhatikan di sini kaidah seperti ini Banyak di kalangan ahlul bid'ah atau orang-orang yang berpemahaman menyimpang dari manhaj salaf yang tidak memahaminya. Contoh, begitu mudah mereka mengitlakan kata-kata kafir atau menghukumi orang-orang yang mereka tidak sukai dengan hukum-hukum yang kemudian mereka hanya sekedar berdasarkan zahir ayat Al-Quran atau hadis tertentu misalnya. Langsung dihukumi dengan hukum tersebut. Tanpa mempertimbangkan orang tersebut, ya, yang dihukumi tadi apakah orang yang benar-benar sudah faham atau orang-orang yang benar-benar tidak mentakwilkan dalam masalah ini. Karena kita ketahui di dalam Islam, jangankan perbuatan dosa besar misalnya, sampai perbuatan yang bisa dikatakan kafir, ketika orang yang melakukannya misalnya mentakwilkannya karena ada udzur tertentu sehingga dia melakukan. Dan ini contohnya banyak di dalam dalil-dalil. Beberapa hadis yang sahih, seperti yang antum pernah dengarkan insyaallah, hadis yang sangat terkenal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati ahadikum hina yatubu ilai." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih kuat, lebih sangat gembiranya. Ini menetapkan sifat al-farah, sifat gembira bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan sifat gembira yang ada pada makhluk. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira menerima tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat kepadanya, dibandingkan dengan gembiranya seseorang yang melakukan perjalanan di padang pasir membawa unta yang semua perbekalannya di atas unta tersebut, makanan minuman semua, kemudian ternyata unta tersebut melarikan diri, lepas darinya. Akhirnya dia pun menunggu di bawah sebuah naungan sambil berbaring. Ketika dia terbangun, tiba-tiba dia mendapati untanya di sampingnya lengkap dengan perbekalannya. Sampai saking gembiranya dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ucapan seperti ini kafir atau tidak? Dohirnya kafir. Masa dia mengatakan engkau adalah hambaku? Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu. Ini kan dibalik. Apa kata Rasulullah SAW? Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah berucap karena kegembiraan yang sangat. Meskipun ucapannya mengandung makna kekufuran, karena mengatakan Allah sebagai hamba, jelas kufur. Tetapi di sini ada alasan. Dia tidak bisa mengontrol dirinya karena saking gembiranya akhirnya dia salah mengucapkan. Apakah orang ini kemudian dihukumi kafir atau diazab? Jawabannya ternyata tidak. Nabi SAW menyebutkan udzurnya. Dia salah mengucapkan kalimat tersebut karena kegembiraan yang sangat. Coba antum perhatikan. Sesuatu yang kufur saja, ya, kalau seseorang tersebut ada penghalang untuk dihukumi padanya dengan hukum tadi, maka tidak jadi dia mendapatkan hukum tersebut. Sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisah tentang seorang dari orang yang terdahulu dari kalangan Bani Israel, yang disebutkan dalam sebagian riwayat dia tidak pernah melakukan amal kebaikan. Ketika dia menjelang meninggal dunia, dia mengumpulkan keluarganya. Dia berpesan, kalau nanti saya meninggal dunia, maka bakar jenazahku. Kemudian abunya dihamburkan sebagian ke daratan, sebagian ke lautan. Dia berkata di dalam ucapannya tersebut, "Fawallahi la in qadarallahu qadirallahu alayya la yu'adzibanni." La yu'adzibanni adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Ya, la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Sungguh jika Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu membangkitkan aku, maka Dia akan mengazabku dengan azab yang tidak Allah timpakan kepada siapapun. Orang ini beranggapan apa? kalau tubuhnya dibakar, disebar kemana-mana, di lautan dan di daratan, Allah tidak akan bisa membangkitkan dia. Ini kufur apa tidak? Orang yang meragukan kemahakuasaan Allah, kufur apa tidak? Jelas kufurnya sangat. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Orang ini berkata demikian karena takutnya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu memerintahkan kepada lautan, kepada daratan untuk mengumpulkan orang tersebut. Di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan ditanya, ma hamalaka ala dzalik, wahai fulan, apa yang membuat kamu melakukan seperti ini? Apa jawabannya? Min khasyatika ya Rabbi wa anta a'lam. Karena rasa takut kepadamu ya Allah dan engkau maha mengetahuinya. Setelah itu apa? Faghafarallahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hambanya tersebut. Kekufuran yang nyata. Tapi karena dia mentakwilkan, rasa takut yang sangat menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan udzur kepadanya. Sehingga hukum kufur tidak jatuh pada diri orang ini disebabkan adanya apa? Al-mawani, penghalang yang menjadikan dia terhalang mendapatkan hukum tersebut. Seperti ini dalam Islam banyak. Makanya ayat-ayat yang bersifat ancaman kita harus praktekkan dengan kaidah ini. Tidak semua orang kita bisa hukumi. Apalagi yang namanya mengkafirkan, menganggap seseorang sebagai ahlul bid'ah, menghukumi seseorang sebagai orang yang fasik misalnya, hanya sekedar dengan kita melihat dia melakukan satu perbuatan, oh ternyata ada dalilnya menyebutkan perbuatan ini kafir atau bid'ah dan seterusnya. Kalau tidak memahami kaidah ini maka akan terjadi penerapan yang serampangan. Inilah keutamaan kita belajar dan bertanya kepada orang-orang yang berilmu dalam masalah agama kita. Nah, kita lanjut. Kata beliau, wa min dzalika, di antara contoh dalam masalah ini, as-salatu mathalan, pelaksanaan salat. Salat hukum syar'i, ya. Perintah yang diperintahkan di dalam agama, la budda min wujudi syartiha wa huwa taharatu. Orang yang sekedar melaksanakan salat, belum tentu dia melaksanakan salat. Dihukumi orang yang melaksanakan salat dengan benar. Ya. Karena salat harus terpenuhi padanya syarat-syarat. Di antaranya bersuci. Ada orang yang mempraktikkan salat, ternyata dia dalam keadaan tidak bersuci. Apakah salatnya benar? Jawabannya tidak. Sampai pun dia mempraktikkan gerakan-gerakannya dengan lengkap. Harus ada syaratnya yaitu thaharah, bersuci. Ya. Faman arada salata bila thaharatin fala tashihha minhu li faqdi syartiha. Maka barang siapa yang ingin melaksanakan salat tanpa ada wudu atau tanpa ada bersuci, ya, maka tidak sah salatnya karena tidak terpenuhi salah satu di antara syaratnya. Tidak terpenuhi padanya syarat salat tersebut. Baik. Wa min hadzal asli, kemudian kata beliau, termasuk dalam memahami kaidah dasar ini, ya, kaidah pokok ini, at-takfir, mengkafirkan, menghukumi seseorang kafir, memvonis kafir, atau at-tabdi', menghukumi seorang sebagai ahlul bid'ah misalnya, wat-tafsik, menghukumi seseorang sebagai orang yang fasik, orang yang rusak imannya. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Pertama, perbuatan yang dilakukan orang tersebut benar-benar ada dalil yang mengatakan itu adalah kafir. Kemudian syarat berikutnya, udzur yang ada pada orang tersebut. Apakah sudah benar-benar kita hilangkan udzurnya? Mungkin dia salah memahami, mungkin belum sampai kepadanya dalil, mungkin dia tahu dalilnya tapi ditakwilkan kepada yang lain. Nah, wa huwa babun qad adzumat fihi alfitnatu walmihnatu wa tashat fihi alahlamu wa kathura fihi aliftiraku wa tashattata fihi alahwa'u walara'u. Yang ini merupakan pembahasan, ya, yang banyak terjadi fitnah padanya, banyak terjadi keburukan-keburukan padanya, banyak saling bertabrakan pemikiran-pemikiran manusia sehingga menyebabkan banyaknya perpecahan dan menjadikan pertentangan antara hawa nafsu maupun pikiran-pikiran manusia dalam masalah ini. Inilah yang terjadi. Ya, orang yang mudah mengkafirkan, mudah menganggap bid'ah, tidak terpenuhi padanya syarat. Nanti akan disebutkan syarat yang harus dipenuhi untuk kita menghukumi seseorang itu dengan satu hukum yang disebutkan di dalam syariah, apakah itu kufur atau bid'ah atau fasik ataupun yang lainnya. Tapi seperti biasa, ya, orang-orang yang tidak mempelajari agama, dia akan menyebutkan dengan mati-matian bahwa ini ada dalilnya. Kita katakan dalilnya betul, tapi istidlalnya, pengambilan pemahaman dari dalil tersebut, ini yang bermasalah. Itulah sebabnya kita selalu mengatakan merujuk kepada pemahaman para ulama salaf dalam masalah-masalah besar seperti ini sangat diperlukan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada orang-orang khawarij kita ketahui, ya, yang terjadi pada orang-orang ahlul bid'ah disebabkan karena mereka tidak mempraktikkan kaidah ini ketika memahami dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata beliau selanjutnya, wa mauqifu ahli sunnati wal jama'ati as-sa'irina ala manhajis salafis salih min takfiri ahli al-bida'i wal aqaidil fasidati huwa tafsil. Ya. Adapun mauqif, prinsip atau manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah yang selalu berjalan di atas pemahaman salafus saleh. Prinsip mereka dalam mengkafirkan atau menghukumi kafir pelaku bid'ah atau orang-orang yang memiliki keyakinan yang rusak, meyakini akidah, keyakinan yang rusak. Prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah harus dengan at-tafsil, diperinci. Karena perbuatan bid'ah tidak satu tingkat. Akidah-akidah yang menyimpang juga tidak sama hukumnya. Maka harus diperinci, harus dilihat, harus dipertimbangkan kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan maupun kaidah-kaidah yang lain. Ya, kan sudah sering kita terangkan berkali-kali. Contoh misalnya seperti berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, kan disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan tiga hukum. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Ada lagi fa ulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Ini dalil yang menyebutkan tentang hukum masalah tersebut. Dalil selanjutnya menyebutkan, ada yang menyebutkan mereka adalah orang-orang yang zalim, mereka adalah orang-orang yang fasik. Berarti ada tinjauan untuk masing-masing hukum dari orang yang tidak berhukum dengan yang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ada yang dihukumi kafir kalau dia misalnya mengatakan selain hukum Allah itu lebih baik atau sama dengan hukum Allah, dia meyakininya dari dalam hatinya, naudzubillahi min dzalik. Tapi ada orang yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi karena ada sebab-sebab yang lain, bukan dengan keyakinan tadi. Misalnya karena dia memperturutkan hawa nafsunya, atau mungkin dia sudah mengetahui yang benar adalah hukum Allah ini, tapi karena dia disogok misalnya, disuap, hawa nafsu dia ikuti. Tentu hukumnya, meskipun sama-sama buruknya, dan sama-sama dosa besarnya, tapi tidak sampai dikatakan dia kafir seperti orang yang punya keyakinan yang pertama. Berarti ada penghalang untuk diterapkan padanya hukum kafir. Itulah yang tadi dikatakan intifaul mawani', harus dipastikan hilangnya penghalang-penghalang ini baru bisa diterapkan padanya hukum yang disebutkan di dalam dalil tersebut. Maka oleh karena itulah prinsip Ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini, mereka mentafsil, merinci. Ya, karena ada sebagian yang berpendapat demikian. Ada pendapat yang mengatakan, tidak boleh kita mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahlul kiblah. Orang yang mengaku muslim tidak boleh dikafirkan sama sekali. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan, mengkafirkan mutlak semua pelaku bid'ah misalnya. Dua-duanya pendapat ini adalah pendapat yang menyimpang dari manhaj salaf. Pendapat yang menyimpang dari kebenaran. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahkan mengatakan dua pendapat ini tidak boleh dinisbatkan kepada pendapat salah seorang dari ulama salaf. Karena yang benar dari pendapat para ulama salaf dalam masalah-masalah seperti ini adalah at-tafsil. Harus diperinci. Harus dipertimbangkan tingkatan-tingkatan penyimpangan tersebut untuk kemudian dihukumi, itu pun dengan kaidah tadi, terpenuhi padanya syarat-syarat dan hilang darinya penghalang-penghalang yang menghalangi jatuhnya hukum tersebut. Masya Allah, di sini kalau kita belajar manhaj salaf, kita akan tenang. Waktu kita mengatakan, membacakan dalil, barang siapa yang melakukan perbuatan ini maka dia masuk ke dalam neraka. Kita pahami, oh ini ancaman. Sama dengan janji. Barang siapa yang melakukan ini, melakukan perbuatan ini maka dia akan masuk surga. Ini adalah janji dari Allah. Apakah mesti orang yang melakukannya mendapatkan janji tersebut? Belum tentu. Mungkin dia beramal tidak ikhlas. Iya kan? Atau dia beramal kebaikan kemudian dia sebutkan kebaikan-kebaikannya sehingga menjadi sebab gugur. Atau banyak faktor lain yang menjadi sebab gugurnya amal perbuatan yang dilakukan hamba tersebut. Atau tidak, amal tersebut tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janji tersebut tentu tidak berlaku pada diri orang yang seperti ini meskipun dia telah melakukan perbuatan tersebut. Sama dengan waktu kita menyebutkan perbuatan ini adalah perbuatan kafir, tidak mesti kita menghukumi semua orang yang melakukannya kafir. Karena ada kaidah ini, ya, yang harus dipahami, dipahami dengan baik. Taib. Jadi kita kembali tadi, prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam misalnya menghukumi kafirnya ahlul bid'ah atau orang-orang yang punya keyakinan yang salah, yang rusak, yang menyimpang dari manhaj salaf, yaitu tafsil, harus diperinci. Tidak dengan satu hukum. Wa huwa anna ahlal bid'ah laisu ala darajatin wahidah. Rinciannya apa? Kita harus melihat ahlul bid'ah itu bukan satu tingkatan. Karena bid'ah berbeda-beda. Ya, meskipun semuanya adalah sesat dan semuanya adalah buruk. Karena kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat, tapi kita ketahui ada yang kesesatannya tidak sampai pada tingkatan kekufuran, ada juga yang sampai pada tingkatan kekufuran. Ya. Nah, faminhum man huwa maqtu'un bitakfirihi. Kaman ata biqaulin aw fi'lin mukaffir wa tammat fi haqqihi syurutut takfir wa intafat mawani'uhu. Di antara pelaku bid'ah ada orang yang dipastikan kekufurannya. Contoh pelaku-pelaku bid'ah yang meyakini adanya keyakinan apa? Kewahdatul wujud, bersatunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Atau orang-orang yang meyakini Al-Quran itu adalah makhluk, ini kata para ulama kufur. Mengingkari sifat kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh-contoh ucapan yang merupakan perbuatan bid'ah, keyakinan bid'ah yang sampai pada tingkatan kufur. Contohnya seperti orang yang mengucapkan satu ucapan atau melakukan satu perbuatan bid'ah yang sampai pada tingkatan mengkafirkan. Tentu juga dilihat orang ini terpenuhi pada dirinya syarat-syarat untuk dikafirkan. Kemudian hilang darinya penghalang-penghalang untuk di untuk terhalangnya dari dirinya jatuhnya hukum tersebut. Ya, maka ini tentu dipertimbangkan tingkatan-tingkatan bid'ah tersebut. Wa minhum, di antara pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah, man la yuhkamu bi kufrihi lintifa'i dzalika fi haqqihi, di antara mereka juga ada yang tidak dihukumi dengan kufur karena tidak terpenuhi pada dirinya syarat-syarat untuk dihukumi tersebut. Dia melakukan perbuatan bid'ah tapi tidak sampai pada tingkatan mengkafirkan dirinya. Seperti perbuatan-perbuatan bid'ah yang misalnya dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin, tidak sampai pada tingkatan kesyirikan atau tingkatan misalnya melakukan keyakinan-keyakinan yang kufur yang bertentangan dengan dasar-dasar keislaman misalnya. Ini tentu tidak dihukumi sebagai orang yang dikatakan kafir dengan perbuatan bid'ah yang dilakukannya. Makanya ketika mempraktikkan masalah ini akan terlihat jelas banyak terjadinya pemahaman atau pemikiran-pemikiran bid'ah yang sebagian dari mereka hanya mengambilnya dari ketika dia baca Al-Quran langsung dia simpulkan. Padahal mungkin ada ayat yang lain yang menjelaskan perincian dari masalah tersebut, atau ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pemahaman para ulama salaf yang merinci permasalahan tersebut, tapi kemudian mereka meyakini hanya dengan baca satu ayat saja kemudian dijadikan sebagai pegangan untuk kemudian turun dipraktekan di dalam kehidupan. Akhirnya terjerumus ke dalam pemahaman-pemahaman yang bid'ah atau pemikiran yang bid'ah karena tidak mempertimbangkan pemahaman atau manhaj para ulama salaf dalam memahami masalah-masalah tersebut. Kata beliau selanjutnya, thumma innal qawla fi takfiri ahlil bid'ah wa takfiri umuman mabniyun ala aslaini azimain. Kemudian ya, pendapat yang mengkafirkan ahlul bid'ah atau pendapat yang menghukumi kufur secara umum, pendapat ini harus dibangun di atas dua landasan besar. Jadi untuk bisa kita menghukumi kufur, karena kita harus ingat, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghukumi satu perbuatan kufur misalnya, maka tentu tidak boleh kita menentang, ah tidak kufur. Seolah-olah kita ingin menentang hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan tersebut. Sebagaimana juga tidak bisa kita praktikkan langsung karena ada dalil-dalil lain yang menyebutkan tentang syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Demikian pula kita tidak bisa menafikannya. Ahlu sunnah kan selalu mengikuti dalil. Duru ma'as sunnati haitsu darat. Beredarlah bersama sunnah dimanapun sunnah itu berada. Ya, ini bukan yang dalam masalah ini, bukan hukumnya itu berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan kesenangan kita semata-mata, tapi berdasarkan dalil, bagaimana kita memahaminya, memahami dalil secara keseluruhan. Taib, ada dua perkara besar yang harus menjadi landasan dalam memutuskan hukum dalam masalah ini. Yaitu apa? Ahaduhuma, yang pertama, dalalatul kitabi was sunnati ala annal qawla awil fi'la as-sadira minal mahkumi alaihi mujibun litakfir. Pertama, harus ada dalil yang jelas. Harus ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah bahwa ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ingin kita hukumi itu benar-benar mengandung konsekuensi orang tersebut bisa dikafirkan. Yakni harus ada dalil yang jelas. Contoh seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penguasa di akhir zaman yang akan mengakhirkan sholat, kemudian akan saling melaknat dengan masyarakatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, afala nunabithuhum? Apakah tidak kita perangi saja mereka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa? La ma'aqamu fikum shalah, fikum shalah, fikumus shalah. tidak selama mereka masih mendirikan sholat di kalangan kalian. Dalam riwayat lain apa? La illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Tidak, kecuali kalian telah melihat kekufuran yang nyata, yang kalian punya dalil argumentasi di hadapan Allah bahwa perbuatan ini benar-benar kufur. Ini yang dimaksud. Jadi harus jelas ada dalilnya. Perbuatan ini dihukumi di dalam dalil Al-Quran atau sunnah yang sahih, hadis yang sahih bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang hukumnya kufur. Tidak boleh dengan pemahaman saja. Sekarang ada sebagian orang yang dia berbeda dengan kaum muslimin yang lain dalam satu permasalahan, perbedaan pendapat biasa, bukan dalam masalah akidah, tidak ada pemahaman salaf yang mendukungnya, tidak ada juga dalil apalagi yang mendukungnya. Tapi kemudian dia menganggap yang berbeda pendapat ini semuanya adalah ahlul bid'ah, semua keluar dari sunnah, hanya dirinya saja yang di atas sunnah. Ini jelas hukum yang serampangan, hukum yang asal-asalan. Kembali kepada pemahaman para ulama salaf, tidak ada yang menyebutkan seperti itu, dalil juga tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Lah bagaimana mungkin yang seperti ini kemudian dijadikan sebagai landasan untuk menghukumi orang yang berbeda pendapat dengan dia adalah ahlul bid'ah atau keluar dari manhaj salaf. Taif. Tsanihima, yang kedua, intibaku hadzal hukmi 'alal qa'ilil mu'ayyani aw il fa'ilil mu'ayyani bihaitsu tatimmu syurutut takfiri fi haqqihi watantafil mawani'u. Bisa diterapkannya hukum ini untuk orang tertentu atau orang yang mengucapkan ucapan tertentu, yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dihukumi kafir ini. Ingat tadi hukum umum, sekarang hukum umum ini kita praktekkan pada orang tertentu. Apakah bisa dipraktekkan atau tidak? Ini yang harus dilihat. Ya, di mana kita meyakini terpenuhi padanya syarat-syarat dan hilang darinya penghalang-penghalang. Makanya ada orang tertentu yang mungkin mengucapkan ucapan yang dihukumi kafir ini diterapkan padanya bisa. Tapi ada orang lain tidak memenuhi syarat untuk diterapkan padanya atau adanya penghalang-penghalang yang menghalanginya. Tapi sudah adzan ya? Ya, insyaallah karena sudah waktu adzan kita cukupkan. Insyaallah kita teruskan kembali nanti. Kita selesaikan pembahasan ini setelah selesai sholat isya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali apa yang tadi telah kita bahas, kaidah penting dalam menerapkan satu ketentuan hukum yang disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ini, kaidah menetapkan atau menentukan hukum kafir, ya, maka harus dibangun di atas dua landasan yang agung. Kita ulangi kembali, yaitu yang pertama, dalalatul kitabi wassunnati ala annal qawla awil fi'la as-sadira minal mahkumi alaihi mujibun litakfir. Memang ada dalil dari Al-Quran dan sunnah atau hadis yang sahih bahwasanya ucapan atau perbuatan yang bersumber dari orang yang akan dihukumi ini benar-benar mengandung konsekuensi kekufuran. Jadi bukan semata-mata hanya karena dugaan atau pemahaman yang berdasarkan keinginan hawa nafsu, tapi jelas Al-Quran dan Sunnah menyatakan perbuatan itu adalah perbuatan atau ucapan kafir. Yang kedua, intibaku hadzal hukmi alal qa'ilil mu'ayyan, bisa diterapkannya hukum ini untuk orang tertentu yang mengucapkannya atau orang tertentu yang melakukannya. Setelah hukum umum tadi kita ketahui dalilnya, ternyata perbuatan atau ucapan ini adalah dihukumi kufur di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sekarang prakteknya kepada perorangan tertentu yang mengucapkan atau melakukan perbuatan tadi, yaitu ketika pada diri orang tersebut terpenuhi syarat-syarat untuk mengkafirkan dan hilang penghalang-penghalangnya. Maka dari sinilah ya, memang untuk mempraktikkan hukum terhadap orang perorangan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Benar-benar harus dengan pertimbangan yang matang, tidak terburu-buru. Orang tersebut kalau kita ingin pastikan sudah terpenuhi pada dirinya syarat-syarat, hilang penghalang-penghalang, maka mesti kita mungkin nasihati dia, datangi dia untuk membuktikan apakah dia sudah paham hukumnya, apakah dia benar-benar sudah mengetahui konsekuensi dari ucapan atau perbuatannya, apakah sudah hilang penghalang-penghalang yang menghalanginya. Makanya bisa jadi seperti yang kita katakan tadi, pada diri orang tertentu yang mengucapkan ucapan ini dihukumi kufur atau dianggap dia sebagai pelaku bid'ah, ahli bid'ah. Tapi ada orang lain yang melakukannya, hukumnya berbeda. Sebagaimana kata para ulama juga, tentu berbeda misalnya satu lingkungan. Ya, yang di situ terbiasa disampaikan tentang pembahasan masalah syirik, pembahasan masalah kufur dengan dalil-dalilnya, pembahasan masalah bid'ah diperingatkan dengan keras, dengan lingkungan yang lain yang justru di situ orang-orang yang membicarakan tentang masalah agama, penceramah-penceramah dan khotib-khotibnya masih banyak yang mendukung misalnya perbuatan bid'ah atau bahkan perbuatan syirik. Tentu masyarakat di sini tidak bisa dihukumi dengan sama dengan masyarakat yang pertama tadi keadaannya, karena berhubungan dengan masalah ini terpenuhi syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang yang harus diperhatikan dengan baik ketika kita menerapkan hukum ini untuk perorangan tertentu. Nah, kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi selanjutnya, hafizahullah ta'ala, wa hadhanil aslani aydhan, wa hadhanil aslaini aydhan yantabiqani ala syakhsi indal hukmi alaihi bilibtida' awil fiski. Sebagaimana dua landasan utama ini, yang agung ini, ya, dalilnya Al-Quran dan Sunnah jelas menunjukkan itu kafir, kemudian mempraktekannya kepada perorangan tertentu harus diyakini terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya. Nah, dua perkara ini atau dua landasan yang agung ini juga diterapkan terhadap perorangan ketika kita menghukuminya. Kalau tadi masalah mengkafirkan, ini menghukuminya sebagai ahlul bid'ah atau bukan, atau menghukuminya sebagai orang yang fasik, rusak imannya atau tidak. Mempertimbangkan kaidah ini. Wa huwa dalalatul kitabi was sunnati ala annal qawla awil fi'la sadira minal mahkumi alaihi bid'ah wa kaunul qayq wa kaunul qa'ilil muayyani awil fa'ilil muayyani tammat fi haqqihi syurutul tabdi' wantafat mawani'uhu wallahu a'lam. Ya, yang mana dua hal tersebut adalah diulang kembali oleh beliau di sini, dalil adanya dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah bahwa ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ingin dihukumi tersebut benar-benar perbuatan yang dihukumi bid'ah dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Atau, kemudian yang kedua, pelaku tersebut, orang yang melakukan perbuatan tertentu tersebut, orang tertentu yang melakukan perbuatan tersebut, atau yang mengucapkannya, ya, karena bisa jadi ucapan atau perbuatan, orang yang mengucapkan, orang tertentu yang mengucapkan hal tersebut, atau melakukan perbuatan tersebut, telah terpenuhi pada dirinya syarat-syarat untuk ditetapkan hukuman padanya dan juga hilang penghalang-penghalang yang menghalanginya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah kaidah-kaidah penting yang harus dipahami agar kita bisa benar-benar meniti manhaj salaf dalam pemahaman dan pengamalan, agar kita terhindar dari sikap gegabah dan asal hukum yang diterapkan oleh ahlul bid'ah. Maka kaidah-kaidah seperti ini sangat penting untuk kita pahami. Maka dalam menentukan hukum atau menghukumi, ini bukanlah perkara yang terburu-buru dilakukan. Asal mengecap orang yang berbeda pendapat kemudian dikatakan ahlul bid'ah atau dia adalah kafir, tanpa mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang yang menghalangi hal tersebut seperti yang tadi kita jelaskan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Selesai sampai di sini pembahasan tentang sebagian dari kaidah-kaidah penting di dalam manhaj salaf yang harus kita pahami untuk bisa berpegang teguh dengan manhaj yang hak ini, untuk selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sikap yang berlebih-lebihan atau sikap yang kurang dalam memahami dan mengamalkan metode pemahaman salaf yang agung ini. Insyaallah cukup sampai di sini, karena di pertemuan yang berikutnya kita akan membaca judul yang baru, pembahasan yang baru, bagaimana sikap atau prinsip para ulama salaf dalam menyikapi orang-orang yang merupakan ahlul bid'ah. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membahas masalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya kepada kita untuk selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab untuk teguhnya kita, istiqomahnya kita di atas manhaj yang hak ini sampai di akhir hayat kita. Demikian, semoga apa yang kita kaji dan kita bahas bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sebelum kita akhiri, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai yang antum ajukan. Barakallahu fikum. Iya, bukan. Ada pertanyaan, Ustadz, dakwah sunnah di kompleks kami belum dapat dilakukan karena dihalangi oleh seseorang yang berkuasa di sana. Namun suatu saat orang yang berkuasa ini membutuhkan donasi dari anak. Bolehkah anak berdonasi untuk kegiatan yang anak ketahui ada musik dan syubhat di dalamnya, dengan syarat kami diberi slot waktu untuk kajian sunnah? Ya, barakallahu fikum. Mengusahakan satu kebaikan adalah ditempuh dengan cara yang baik. Jangan karena tujuan menghalalkan segala cara. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tujuan yang baik dan menjadikan jalan untuk mencapainya juga jalan yang baik. Nah, jadi orang yang seperti ini keadaannya, dia menghalang-halangi dakwah, memang dengan mempertimbangkan kondisi dan kemaslahatan, kita harusnya berusaha untuk melakukan ta'lif. Berusaha menundukkan dia, menjinakkan hatinya. Dengan cara, ya, kita datang memberikan hadiah, menyapa dia atau mengucapkan salam. Kalau dia membutuhkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan urusan agama, kita bantu. Kalau sakit, kita jenguk. Kita bisa lakukan hal-hal yang seperti ini. Adapun kalau hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka jangan kita bantu. Tapi ada kesempatan-kesempatan lain yang dia lakukan sesuai dengan urusan agama, ya, didukung oleh agama, maka kita lakukan. Cukup insya Allah dengan sebab seperti ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hatinya. Karena kita tahu prinsip, kita tidak akan bisa, ya, mendapatkan keridhaan manusia dengan resiko melanggar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan riwayat Imam At-Tirmidzi, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas, wa manil tamasa ridan nas bisakhatillah sahitallahu alaihi wa ashatu alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, meskipun manusia murka kepadanya, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah maha kuasa menjadikan manusia ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah juga maha kuasa menjadikan manusia murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Saya pernah berbincang-bincang dengan seorang yang dia melaksanakan sholat, umurnya 70 tahun. Beliau mengklaim diantaranya bisa mengetahui 100 hari ke depan dan 100 yang telah lalu. 100 hari yang telah lalu. Mengatakan ada 3 kunci syahadat dalam bacaannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwata illa billah. Nabi Adam akan hidup di akhir zaman dan menitis ke dalam diri seseorang. Ya, ini tidak perlu didengarkan yang seperti ini. Kalau setiap orang yang mengigau dan orang yang mimpi di siang bolong kita komentari, maka kita akan menjadi gila sendiri. Ya, kita perlu nasihati dia, sampaikan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah bisikan syaitan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang tentu lebih baik dalam semua ibadahnya dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun ucapan seperti ini setiap orang bisa mengatakan. Nanti ada yang menambah ini, kalau ini 3 nanti 4, ada 5 dan seterusnya. Nanti ada yang mengatakan Nabi Adam dibangkitkan, ada lagi yang menyebutkan nabi yang lain sesuai dengan keinginannya. Makanya ucapan seperti ini tidak perlu kita tanggapi. Yang penting kita bisa menasihati dia dengan sebaik-baiknya dengan menyampaikan dalil sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Anda punya ijazah tajwid dari lembaga, lembaga, ya. Apakah boleh mengajarkan Al-Quran kepada orang yang belum mengenal sunnah? Jelas boleh. Bahkan ini bisa jadi merupakan sebab untuk mengajak mereka kepada sunnah. Ketika mereka tertarik untuk belajar tajwid Al-Quran, kita ajarkan, kemudian di sela-selanya kita masukkan pemahaman yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka ini jelas merupakan metode dakwah yang benar karena kita melakukannya dengan cara yang sesuai dengan syariat. Kita sudah mengajarkan kepada mereka Al-Quran yang ini, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, kemudian dia juga mendapatkan kebaikan lain dari sisi mengusahakan sampainya hidayah sunnah kepada kaum muslimin. Nah, Ustaz tadi disebutkan bahwa ketika kita akan menentukan hukum kepada perorangan harus ditegakkan syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. Ditegakkan syarat, dihilangkan penghalangnya. Penghalang dihilangkan maksudnya, supaya hukum tersebut kita bisa jatuhkan kepada orang tadi. Bagaimana membedakan syarat dan penghalang kepada orang tersebut? Iya, tadi sudah kita sebutkan. Ya. Syarat seseorang itu kita ingin hukumi. Misalnya kita hukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Kita lihat apa yang dilakukannya. Apakah ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan itu perbuatan bid'ah? Ya. Kalau ada berarti terpenuhi syaratnya. Sekarang kita lihat orang ini yang mengucapkan hal ini, apakah mungkin ada penghalang? Mungkin dia belum pernah mengetahui ini adalah perbuatan bid'ah karena orang-orang yang selalu menyampaikan urusan agama mengatakan itu bukan bid'ah. Dia belum paham. Orang masih awam, jangankan masalah itu, masalah-masalah tajwid saja dia belum baca dengan benar Al-Quran dan seterusnya. Berarti kan ada penghalang. Kita harus hilangkan dulu penghalang ini dengan cara kita nasihati. Kita sebutkan kesalahan tersebut, sebutkan dalilnya semampu yang kita jelaskan. Baru kemudian kita bisa pastikan orang ini terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalang darinya. Nah, Ana sendiri mudah buang angin, bahkan sudah 2 kali wudu tapi juga tetap keluar. Bagaimana Ustaz, apakah ada udzur untuk tetap meneruskan sholat? Kalau ini seperti salasul baul atau salasul rih, angin yang keluar terus-menerus dan tidak bisa ditahan, maka sudah kita ketahui dalam hadis yang sahih disebutkan hukumnya, cukup di awal, ya, di awalnya saja serta setelah kita bersihkan dari najis. Kalau ada najisnya, kita berwudu di awalnya. Setelah itu selesai, sampai selesai sholat kita, yang keluar itu tidak membatalkan wudu karena orang ini punya penyakit yang keluarnya pembatal wudunya terus-menerus. Baik itu misalnya kencing, atau itu kayak tadi buang angin terus-menerus. Kalau seperti itu keadaannya, maka hukumnya seperti tadi. Cukup dia berwudu di awal saja, setelah itu dia melaksanakan sholat, apa yang keluar dalam sholatnya, maka tidak akan batalkan wudunya insyaallah. Apa hukum menonton kartun? Menonton tontonan film yang ada wanita yang memakai hijab dan tidak berhijab. Jelas ini tidak diperbolehkan. Sudah kita ketahui hukum asalnya, film sendiri itu dilarang oleh para ulama karena kedustaan, ya. Dan tentu saja akan banyak pelanggaran-pelanggarannya seperti hal-hal yang tadi, tidak menutup aurat. Kemudian banyak kerusakan-kerusakan yang ada padanya, dan ini tidak akan mungkin membawa kepada pendidikan yang baik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga masalah yang berhubungan dengan film-film ini, ataupun sampai pun dikatakan film Islam itu ada kedustaan di dalamnya karena itu bukan cerita yang sebenarnya. Ada yang memerankan tokoh yang kufur, misalnya tokoh yang buruk, yang ini dilarang dalam Islam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Maka yang seperti ini tidak akan bisa menjadi pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Tabarakallahu fikum. Selesai sudah pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.